أشهد أن محمدا رسول الله. Disebutkan dalam pertemuan kita yang lalu, di antara akhlaknya orang-orang yang bertakwa, mereka selalu kembali kepada Allah di dalam segala permasalahan yang mereka hadapi. Mereka jadikan Allah tempat kembali mereka sebelum orang yang lain, sebelum siapapun, dan sebelum kepada apapun mereka kembali. Nah, dan kemarin seperti saya katakan, banyak orang di antara kita macam nomor kontak telepon, dia handphonenya ada 1000, 2000 kontak telepon, Allah nomor 2000 terakhir. Ya, kalau udah habis, ketutup semua pintu, dia curhat sini situ, kagak ada gunanya, dan emang gak ada gunanya curhat. Baru terakhir kalau udah mentok, baliknya kepada Allah, nomor 2000. Itu juga kalau kontaknya bisa nerima lebih dari 2000, dia taruh Allah paling akhir. Ini keadaan kita. Padahal lihat bagaimana akhlaknya kaum salihin, manusia-manusia suci yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka jadikan Allah Subhanahu wa taala segala-galanya. Imam Al-Haddad menyebutkan tentang sifat mereka, para kaum salihin, orang-orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau katakan ibadun kiramun atharallaha rabbahum fa'atharhum wa ikhtassahum bil wilayati wa anasahum bil qurbi minhu wa bir ridha habahum wa asqahum bi ka'sil mawaddati bihim yadfa'ullahu al balaya wa yakshifu ar razaya wa yusdi kulla khairin wa ni'mati wa laulahum bainal anam ladukdikat jibalun wa ardun lirtikabil khati'ati. Imam Al-Haddad menyebutkan tentang orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mereka? Mereka adalah hamba-hamba yang mendahulukan Allah di atas segala-galanya. Ketika mereka mendahulukan Allah di atas segala-galanya, saat itu Allah mendahulukan mereka di atas segala-galanya. Namun orang sekarang ketika menjadikan Allah terakhir, ya, maka saat itu juga kita dijadikan oleh Allah terakhir. Padahal kalau kita jadikan Allah yang pertama, Allah bakal jadikan kita yang pertama. Allahu Allah. Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau pernah mengatakan kepada Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu wa arda. Pernah sekali Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau naik keledainya atau baghlahnya, kemudian beliau bonceng sahabatnya yaitu Sayyidina Abdullah bin Abbas. Itu waktu Abdullah bin Abbas masih bocah, masih belasan tahun umurnya. Ya, masih belasan tahun umurnya dibonceng oleh Nabi Muhammad SAW. Kayak kita apa namanya naik motor boncengan. Nabi membonceng Sayyidina Abdullah bin Abbas. Terus Nabi bilang, ya gulam, inni u'alimuka kalimat, wahai anak kecil, atau wahai anakku, kata Rasulullah, aku ingin mengajarkan kepadamu beberapa kalimat hikmah yang bawa manfaat untukmu. Apa itu? Ihfadillah yahfadka, wahfadillah tajidhu tujahak. Allah Allah. Nabi bilang, jaga Allah, maka niscaya Allah yang akan menjagamu. Ihfadillaha tajidhu tujahak, jaga Allah, maka engkau akan dapati Allah di hadapanmu selalu. Apa maksudnya jaga Allah? Artinya jaga perintah Allah dengan sebaik-baiknya, jaga Allah di dalam perintahnya, jaga Allah di dalam larangannya, jaga Allah di dalam segala aktivitas kita sehari-hari, maka niscaya Allah bakal menjaga kita. Jangan kita langgar perintahnya, jangan kita menerjang larangannya, batasan-batasannya. Jangan kita lalai dari Allah Subhanahu wa taala. Kita jaga Allah, kita jaga Allah jangan sampai dinodai oleh perbuatan kita, maka niscaya Allah akan menjaga kita. Terus Nabi bilang, ketika engkau menjaga Allah, maka engkau akan dapati Allah selalu di hadapanmu. Al-Habib Alawi bin Abdullah bin Syahabuddin, seorang wali besar, ulama besar di negeri Hadramaut, itu doanya macam kayak Habib Saleh Tanggul, enggak pernah meleset. Wali besar, Sultan Aulia di zamannya, ditanya, Habib Alawi, kok ente bisa begini sih? Tiap doa diijabah sama Allah, ente punya keadaan luar biasa enaknya dalam ketaatan ibadah, orang ngelihat engkau ini nikmat rasanya, yang maksiat jadi taubat. Kok bisa begini? Apa jawab Habib Alawi bin Syahab? Ana ma'asaitu rabbi ya waladi. Katanya, saya ini enggak ngelanggar perintah Allah wahai anakku, enggak pernah maksiat saya, makanya keadaan saya begini, disayang sama Allah. Habib Saleh Tanggul juga begitu, enggak pernah ngelanggar perintah Allah, yang ada cuma taat sama Allah, ibadah, makanya beliau dapati Allah di hadapannya. Apapun yang beliau inginkan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus Nabi bilang kepada Sayyidina Abdullah bin Abbas, "Idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah." Kalau engkau meminta sesuatu, jangan minta kecuali hanya minta kepada Allah. Ente minta sama manusia, seringan kalau ente minta sama manusia, yang lebih sering ente senang karena terpenuhi permintaan ente, apa lebih sering kecewanya? Taib, kekecewaan udah berkali-kali, terus gak jadi pelajaran bakal kita. Taib, ketika kita minta sama Allah, seringan bahagianya atau seringan kecewanya? Nah, sebaliknya, kita dapetin seringan kita bahagia, harapan diijabah sama Allah ketika kita kembali sama Allah. Cuman kenapa ya ini semua gak jadi pelajaran bakal kita untuk menjadikan Allah sebagai tempat bertumbuhnya kita? Berharap sama manusia, kecewa, hina, hina, datang, nunggu, direndahkan, belum tentu dapat. Kalaupun udah dapat, memikul apa hutang budi kepadanya seumur hidup. Waduh, ini emang manusia. Sekali ente minta dipenuhin, dua kali ente minta dipenuhin, tiga kali dimelengosin. Itu sama orang yang baik, bagaimana sama orang yang jahat? Tapi sama Allah sebaliknya, ente gak minta, ente Allah murka kepada hambanya ketika hambanya gak mau minta sama Allah. Katanya disebutkan, la tas'alanna bunayya adama, jangan kita tuh minta sama anak Adam yang lemah kayak kita. Tapi minta sama Tuhan yang pintunya gak pernah tertutup. Anak Adam, in sa'altahu yaghdhabu, kalau engkau minta kepadanya dia marah. Tapi Allah Subhanahu wa taala, kalau anda enggak minta kepadanya, Allah murka. Kita ditawarin sama Allah. Anda tengah malam punya hajat nih. Ya. Jam 2 malam gedor pintu orang kaya yang baik jam 2 malam. Mau minta duit, mau minta masalah yang tadi diselesaikan. Anda mau tanya, kira-kira pintunya dibuka gak bakal ente? Kalaupun dibuka juga, ya Allah, malu, diomelin, oh kagak enak deh. Tapi lihat bagaimana Allah bilang sama hambanya, gak ada tuh orang yang paling dermawan, tulis depan pintu rumahnya, tafadhol, jam 3 malam, jam 2 malam, apapun ente datang, ente minta, gedorannya lagi tidur, anda kasih apa yang mau? Kagak ada. Adanya dipasangin jam, jam sekian lo datang, lo telat lo kagak dibukain pintu. Iya kan? Lakin lihat, akan tetapi lihat bagaimana Allah. Dalam hadis sahih Rasulullah SAW beliau mengatakan, yanzilu rabbuna ila sama'id dunya hina yabqa thuluthal akhir min al-lail. Allah Subhanahu wa taala anugerahnya diturunkan ke langit bumi ini ketika malam tinggal sepertiganya. Terus apa yang terjadi di saat itu? Allah menyerukan, hal min da'in fa astajib du'a'a wa hal min mustaghfir fa aghfir la wa hal min sa'il fa u'ti sulah. Apakah ada, katanya Allah, diserukan tuh ketika malam tinggal sepertiganya, orang lagi asyik pada tidur kan, Allah menyerukan nih seruan, apakah ada dari hambaku yang berdoa, aku kabulkan doanya. Apakah ada dari hambaku yang minta ampun, aku ampunin dosanya. Apakah ada dari hambaku yang memohon permintaan, aku penuhi permintaannya, kata Allah. Ditawarin, dia berhak. Cuman saat itu, kemana sebagian besar manusia? Hah? Lagi lelap, asyik dengan empuknya tempat tidur. Kalaupun ada yang melek, melek asyik dengan bolanya di televisi. Ada kenyataan kita. Terus kita teriak, ngejurit, waduh masalah banyak banget, problem masalah banyak banget, kok gak diselesaikan, nih Allah kok gak ngabulin sih, doa-doanya aneh. Terus udah ente berantakan, ente salahin Allah, salahin diri sendiri. Kita jadikan Allah paling belakang, terus setelah itu kita pengen segalanya. Lah, jangan. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Al-Habib Ahmad Al-Mihdhar radhiyallahu ta'ala anhu wa'arubah. Itu kalau akhirul lail, di beberapa waktu tertentu akhirul lail itu bangun dari tidurnya, udah bangun di tahajud. Ntar akhirul lail itu, ya kan banyak orang sholat malam, doa, nangis. Ayo Ahmad Al-Mihdhar kadang tuh di akhir malam cuman duduk ngadep kiblat sambil mengangkat suaranya, Ana, saya diulangin berkali-kali sampai tetangganya pada bingung, nih Habib kenapa nih, tengah malam orang lagi pada tidur, akhir malam dia ngejurit-jurit saya kayak orang gila. Semua orang bingung sampai akhirnya ditanya, Habib kenapa begitu? Dijawab Muhammad Al-Mahdar, engkau gak dengar seruan Allah di akhir malam yang berbunyi, apakah ada yang berdoa, aku kabulkan doanya. Saat itu aku mengatakan, saya ya Allah, saya. Apakah ada yang minta ampun, saya ampunin dosanya, saya ya Allah. Apakah ada yang meminta kepadaku permintaan, aku penuhin permintaannya, saya ya Allah. Allah. Ada tahajudnya dia orang. Mereka jadikan Allah segala-galanya. Enggak bakal ada yang kecewa yang menjadikan Allah segala-galanya. Nah kita juga begitu. Hai Abdullah bin Ali al-Haddad, beliau bilang, qad kafani ilmu rabbi min suali wa ikhtiyari fa du'ai wa ibtihali shahidun li biftigari fa li hadha sirri ad'u fi yasari wa asari ana 'abdun sara faqri dhimna faqri wa ittirai. Hai Abdullah Haddad bilang, Allah udah tahu segala hajat kita, iya kan, la yaqulu Allahi syai'un fil ardi wala fis sama, enggak ada yang luput dari pengetahuan Allah di langit dan di bumi. Enggak ada. Sekecil apapun. Ma faratna fil kitabi min syai, katanya Allah. Enggak ada yang luput dari Allah. Allah udah tahu hajat kita, ente doa, ente kagak doa. Tapi kenapa kita berdoa? Beliau bilang, fa du'ai wa ibtihali syahidun li biftigari. Namun doaku, tangisanku kepada Allah adalah bukti kalau aku ini fagir di pintunya Allah. Aku ingin membuktikan atau aku ingin menunjukkan bahwasanya aku ini fagir di hadapan Allah. Allah udah tahu. Cuman Allah suka dari hambanya ketika hambanya mengemis kepadanya, karena itu aku ingin menunjukkan bahwa aku mengemis kepadanya. Itu yang Allah dari kita. Allah. Fali hadza sirri ad'u. Atas dasar ini saya berdoa kepada Allah. Saya tahu Allah sudah mengetahui segala hajat dan harapan saya, tapi saya tetap berdoa karena saya ingin menunjukkan kepada Allah bahwasanya saya fakir di hadapan Allah. Allah. Terus beliau bilang, ana abid sarf fakhri dimn fakhri wa iqtirari. Saya seorang hamba. Hambanya siapa ya? Ada manusia, budak, budak nafsunya. Ada beberapa budak wanita, ada beberapa budak dinar dan dirham. Rasul bilang, ta'isa abdul dinar, ta'isa abdul dirham, ta'isa abdul gatifah, katanya Rasulullah. Hina dan celaka, katanya Rasulullah, budaknya harta, uang, emas dan perak, dirham dan dinar. Beberapa yang lebih hina lagi, celaka dan hina, budaknya karpet, demen kalau dikasih karpet. Beberapa lagi, budaknya wanita, budaknya dunia. Ya, Abdullah Haddad bilang, ana abid, aku adalah budaknya Allah. Allah, Allah, Allah.